is dat, hè? Zo gezellig, hè? Enak zo, ja? Edu. Ya, apa? Kalau di Jakarta ayam tuh ada ayam kampung, ada ayam apa? Di sini ayam gede-gede semua. Rupanya kan sapi. Ayam negeri. Benar juli rock and roll. Yeah. Mengikuti rock and roll tuh, ya? Apa sih tua? Dia tertolong yang. Oh, dia bilang aku udah tua. Apa ya, tua? Oh, gak ada yang tua rasanya. Ya, oke. Okay. Itu mau ini cipurin ya. Tepuk tangan dulu buat The Entertainers. Aku seneng nyanyi sama entertainer soalnya ganteng-ganteng sih. Saya paling ganteng. Apalagi Edu, kumisnya melilit.